warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet, saudara-saudaraku, jamaah pengajian kaum muslimin dan muslimat di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini nglempakaken kita, memberikan kesaenan, kebaikan dumateng kita sedanten. Allah tasih paring nikmat iman, Islam, nikmat sehat, kesempatan kita bisa hadir di masjid yang mulia ini di dalam rangka nglajengaken pengaosan pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 65. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 65 ini Allah Subhanahu wa taala jelasaken dumateng kita berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bahwa azab atau segala musibah, segala bencana, semuanya datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa model bentuk dari azab tersebut, kemudian manfaat atau hikmah dari adanya ujian-ujian atau musibah agar kita lebih memahami kekuatan kekuasaan Allah, kelemahan kita sebagai manusia, sehingga kita banyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, ceritakanlah, jelaskanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para umatmu, huwal qadiru ala ayya ba'atha alaikum azaban min fawqikum. Dialah Allah yang berkuasa. Ya, jadi semua yang terjadi di langit dan bumi itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa an yaba'atha alaikum, mengirimkan ya kepada kalian azaban, azab min fawqikum, ya ada azab yang berasal dari atas kita, au min tahti arjulikum, yang kedua azab yang datang dari bawah kaki-kaki kita saking andap, saking inggil enten, saking andap juga ada. Au yalbisakum syia'an, atau Allah Subhanahu wa taala mencampur aduk kita dalam beberapa golongan-golongan peperangan maksudnya. Ya. Wa yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'dhin, dan juga Allah bisa mengirimkan azab berupa keganasan sebagian makhluk Allah yang lain. Ya, binatang-binatang buas ataupun serangan-serangan dari binatang ataupun penyakit-penyakit. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Maka perhatikanlah, kita diperintahkan, didawi Allah sakit memperhatikan, menghayati, memahami, ya, bisa merenungkan, menggali apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan silih berganti, dengan bergantian. La'allahum yafqahun, semoga kita manusia saged paham, saged ngertos, saged sadar, sadar atas kegiatanipun Allah. Kita sadar atas kelemahan, keringkihan, kita niku ringkih, lemah, ya, dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami. Ya, ini surat Al-An'am ayat 65. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas saged kita pendet pelajaran, faedah dan juga hikmah ingkang kathah sanget. Di antaranya yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul huwal qadiru ala ayyaba'atsa 'alaikum adzaban. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan segala macam musibah, ujian yang menimpa kita manusia. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami, ingkang kedah kita yakini, yang harus kita perhatikan, pahami, bahwa segala ujian, segala musibah, segala kejadian, bencana niku di bawah kehendakipun Allah, di bawah kekuasaanipun Allah. Nggih, termasuk misalipun wingi ada gempa bumi di daerah Cianjur ataupun bencana-bencana yang lain, itu semuanya adalah kehendaki pun Allah, kersani pun Allah. Bukan hanya semata-mata fenomena alam atau kejadian alam. Amargi kita menawi mirsani TV misalipun atau mirengaken berita, kadang-kadang ada dari pengamat atau dari komentator dan yang lain bahwa musibah itu atau bencana alam, gempa itu disebabkan karena daerah cincin api. Memang daerah tersebut itu daerah yang ada cincin apinya, ada gesekan, ada benturan, lempeng-lempeng di bawah bumi. Ya, itu biasa terjadi tiap tahun atau tiap 5 tahun sekali, 20 tahun sekali akan terus terjadi gempa bumi itu disebabkan karena benturan lempeng-lempeng. Ya, seperti itu terkadang sebab hissi. Ya, jadi dalam Islam niku semua kejadian niku enten kalih sebab. Ada 2 sebab, yang pertama adalah sebab hissi, sebab yang berupa alami, sebab yang berupa memang nyata. Ya, ingkang nomor kalih adalah sebab maknawi atau sebab syar'i, yaitu kehendak ipun Allah, kersanipun Allah. Ya, maka semua kejadian alam, gempa, memang sebab yang pertama memang ada tadi misalnya ada lempengan, ada benturan lempeng bumi, ya itu memang benar secara ilmu pengetahuan. Tapi ampun kesupen, jangan dilupakan ada sebab yang lain, yaitu sebab syariat atau sebab maknawi, yaitu semuanya adalah kehendak kersanipun Allah. Ini merupakan kekuasaanipun Allah. Menawi Allah mboten ngersakaken, kalau Allah tidak menghendaki adanya bencana, adanya gempa, walaupun ada lempengan, walaupun ada cincin api, walaupun ada benturan, juga tidak akan terjadi gempa. Menawi Allah mboten ngersakaken. Nggih, buktine pun kathah, daerah lain, wilayah lain juga ada gunung api, ada cincin api, ada gesekan, ada benturan, tapi enggak ada gempa. Ya, maka semuanya itu kita harus yakini bahwa kejadian itu kersanipun Allah, kehendakipun Allah, takdiripun Allah, kekuasaanipun Allah. Ini yang pertama. Keyakinan kita umat Islam, akidah yang harus kita tanamkan, kita pegang dengan kuat. Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dumateng kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Engkang artosipun, tidaklah suatu bencana, musibah, gempa yang menimpa di bumi kita atau yang menimpa diri kita, sakit, dawah atau yang lain, illa fi kitab. Semuanya niku sampun Allah tulis. Semuanya itu sudah Allah kehendaki, Allah kersaaken. Ya, artinya sudah ada dalam takdir. Takdir niku meliputi nggih penulisan, pencatatan, masiah kehendakipun Allah. Ya, ini nedahaken bahwa semua kejadian yang terjadi itu di bawah kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mingko beli anna beroaha, sebelum kita diciptakan, saat derengi pun kita enten sudah ada takdir, pilih tanggal sekian, dinten niki, tanggal niki, tahun niki, badai enten gempa, sudah ada. Sebelum bumi ada, sebelum kita ada, itu sudah tercatat dalam lauhil mahfud. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nggih, sedanten niku kagem Allah gampil. Semuanya itu bagi Allah sangat mudah dalam mengatur, dalam melaksanakannya. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami. Semuanya itu kehendak kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada sebab juga bahwa Allah itu memberikan ujian, Allah memberikan musibah disebabkan dosa-dosa, kemaksiatan dari manusia. Nggih, enten daerah diparingi gempa, sami-sami enten cincin api, ada lempengan, tapi daerah yang lain tidak ada gempa karena daerah yang lain itu tidak ada maksiat atau maksiatnya sedikit. Kalau daerah ini maksiati pun kadah, sehingga Allah ingin mengingatkan, Allah ingin memberikan peringatan dumateng kita supados kita kembali bertaubat kepada Allah. Diimutaken enten ujian, ada gempa, diingatkan. Ya, ini juga ada sebab-sebab dari manusia, kehendak Allah, tapi juga karena disebabkan dosa-dosa manusia. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, tidaklah ujian dan musibah itu Allah turunkan kejauhi amargi dosa, perbuatan kesalahan kita manusia. Ya, maka kita juga berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah, nebihi awisan-awisanipun Allah, ngelaksanakan dawuh-dawuhipun Allah. Niki salah setunggal manfaatipun badhe paring keamanan. Daerah kita aman, kampung kita aman, wilayah kita aman, tidak ada bencana alam dan yang lain-lain. Niku salah setunggalipun usaha kita wau ibadah. Ngibadah dumateng Allah niku manfaatipun dumateng kita piyambak, dumateng masyarakat, dumateng daerah kita yang sangat luas. Ya, ini manfaat dari ibadah kita. Ya. Juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nggih di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau menjelaskan dari diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah datang ke Aisyah, salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, bersama salah satu orang laki-laki enten tiang tanglet dumateng Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya ummal mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, berikanlah penjelasan kepada kami tentang gempa. Gempa itu bagaimana sebabnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, idastahalu atau idastabahuz zina. Jika suatu daerah, suatu tempat sudah menghalalkan, membiarkan perzinaan tersebar luas, dibiarkan, idastabahuz zina. Kemudian wasyarabul khamra, daerah itu banyak minuman-minuman keras. Nggih, mabuk-mabukan kathah dibiarkan. Wa dharabu bil ma'azif, kemudian ada konser-konser musik. Ya, maka gharallahu fi samaihi, Allah merasa cemburu. Allah merasa marah di atas langit. Faqala lil ard, maka Allah berkata kepada bumi. Allah dawuh dumateng bumi, tazalzalu, wahai bumi goncangkanlah, goncanglah, untuk mengingatkan manusia. Nggih, ngemutaken tiang-tiang wau yang banyak berzina, kemudian banyak minuman keras diiringi dengan musik-musik konser. Nggih, niki tigang perkawis niki biasanipun satu kesatuan. Nggih, satu paket dugem. Nggih, dugem. Niku napa musik ditambah minuman keras, perzinaan, itu sudah tiga hal yang selalu ada kemaksiatan. Maka Allah akan mengingatkan dengan gempa. Ya, tetapi napa bapak-bapak, ibu-ibu, wow, bahwa Aisyah tadi mengatakan idastabahu. Idastabahu itu maksudnya jika membiarkan, sudah tersebar luas. Bahwa perzinaan itu dibiarkan, mboten enten sing ngemutaken. Nggih, polisi, tentara, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sudah membiarkan biasa. Zina terserah di pinggir jalan sudah dibiarkan. Minuman keras dibiarkan, tidak ada yang mengingatkan, mboten enten sing ngemutaken. Konser-konser musik dibiarkan, kafe-kafe remang-remang. Nggih, maka ini tanda sebentar lagi Allah akan menurunkan gempa bumi, menawi kemaksiatan, tiga kemaksiatan itu sudah merajalela, menyebar di suatu tempat. Ini ki, kalau memang kemaksiatan itu selalu ada nggih, bapak-bapak, di mana saja, ten pundi mawon. Akan tetapi menawi dosa kemaksiatan niku tasih tersembunyi, tasih isin, tiang-tiang tasih wedi, nggih, masih sembunyi nggih. Enten tiang mabuk niku enten ning delik. Tiang berzina niku nggih enten, sembunyi takut. Orang-orang main musik itu juga banyak tapi takut. Itu di mana-mana ada. Tapi yang berbahaya adalah kalau sudah di pinggir-pinggir jalan dibiarkan, tidak ada yang mengingatkan. Ini yang bahaya. Ya, kalau minuman keras, perzinaan sudah dibiarkan dan dianggap bebas, tidak ada yang ngemutakan. Ini yang akan Allah berikan peringatan di daerah tersebut. Maka pentingnya bagi kita amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam kita niku, tiang Islam, Allah jelasakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian panjenengan niku bapak-bapak, ibu-ibu, tiang Islam niku khairun nas. Kuntum khaira ummatin nggih, khaira ummatin. Umat ingkang paling sae. Tiang Islam niku umat ingkang paling sae amargi napa? Ta'muruna bil ma'ruf. Purun ajak-ajak dumateng tiang sanes kesainan. Watan hauna anil mungkar, purun ngemutaken tiang sanes menawi tumindak napa awon jelek. Niki ciri umat Islam. Nggih, dados kita niku menawi kesainan monggo kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, ayo mas, ayo nduk, ayo bu, ayo mbak, kita sholat, mari kita ke masjid pengajian, kita ajak, mari kita berbuat kebaikan, bersedekah, menawi enten tiang sanes keluarga kita, tonggo tepalih kita, masyarakat kita yang berbuat dosa, ada yang minum minuman keras, ada yang berjudi, kita emutaken, kita wajib ngemutaken, mengingatkan. Bukan hanya polisi, bukan hanya hansip, bukan hanya tentara, bukan hanya Pak RT, Pak RW, kita wajib ngemutaken dengan jalan yang baik, lemah lembut, ingkang sae. Mas niki mboten angsal, niku mboten sae. Kita wajib ngemutaken. Niki umat Islam niku ngoten niku. Ya, umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah menawi tesih enten amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan memberikan keamanan, ketentraman, kesainan. Menawi kita tasih purun, kita masih peduli dumateng tiang sanes. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan model-model azab. Ya, model-model peringatan, pepilingipun Allah niku enten werni-werni beberapa model. Yang pertama, an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ingkang nomor sepindah, azab yang berasal dari atas, saking nginggil. Nggih, contonipun bledek, halilintar, nyamber. Nggih, jaman rumiyin napa kaum 'Ad, napa Tsamud niku nggih, disambar petir. Nggih, ada orang-orang yang Allah adab dengan halilintar dan petir. Kemudian juga hujan deras sampai banjir. Ya, ini juga berasal dari atas. Angin kencang. Ya, ini juga ada model zaman dulu ataupun zaman sekarang juga ada. Azab Allah yang berasal saking nginggil. Kemudian au min tahti arjulikum. Ingkang nomor kali, azab saking andap dari bawah. Nggih, longsor, tiba-tiba rumah kita longsor, ambles. Nggih, enten tanah-tanah niku tiba-tiba ambles. Gempa bumi retak, tsunami, nggih, tsunami saking laut. Air laut itu juga berada di bawah permukaan bumi, bisa naik berapa meter tsunami. Ya, ini model-model azab dari Allah. Nggih, semuanya niku untuk mengingatkan kita kelemahan dari manusia, kekuatanipun Allah. Pilih Allah meniku menawi napa ngersakaken sesuatu berkehendak kita tidak bisa. nopo-nopo, tidak bisa menahan kita itu lemah. Nggih, contone pun kathah nggih. Tiang-tiang Jepang nggih zaman rumiyin niku saking pinteripun sombong. Ya, banyak gempa daerahipun kita membuat rumah anti gempa. Nggih, tiang Jepang membuat griya anti gempa. Nek enten gempa mboten napa-napa, tidak akan retak, tidak akan ambruk. Saking pinter, tapi sombong. Ya, maka azab Allah itu bukan hanya dari bawah. Gempa tidak apa-apa, rumahnya mboten ambruk. Memang, ya, pinter, ada gempa, rumahnya kuat, mboten ambruk. Tetapi Allah mengirim azab yang lain, tsunami. Ya, dikirim tsunami, kemudian hancur semuanya. Tidak ada manfaatnya kesombongan dari manusia. Walaupun mari kita buat rumah anti gempa, ada gempa bumi, kita buat rumah anti gempa, besok ada banjir, hancur. Ya. Besok ada angin lesus, hancur. Macam-macam azab Allah itu. Tidak bisa kita menahan, tidak bisa kita melawan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita pinternya seperti apa, kita kuatnya seperti apa, tidak bisa melawan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita hanya berdoa, memohon dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia niku namung sagetipun dungo nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ingkang nomor tiga, au yalbisakum syia'an. Ya. Au yudhika ba'dukum ba'sa ba'din. Azab yang berasal dari arah samping, dari sesama. Nggih, senes saking nginggil, senes saking ngandap, tapi dari samping. Dari samping itu bagaimana? Perang. Nggih, enten peperangan, peperangan zaman rumiyin kathah perang. Zaman sakniki nggih enten Rusia, Ukraina. Banyak peperangan-peperangan, dan kita enggak tahu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi peperangan itu apakah semakin banyak atau berhenti, kita mboten ngertos. Kita enggak tahu bagaimana kondisi di nopo, di bumi sekitar kita. Kathah peperangan-peperangan yang kita tidak bisa memperkirakan tadi bagaimana kalau ada perang bom, bagaimana ada tembakan, bagaimana kita mboten saged membayangkan kehidupan menawi enten peperangan itu. Kemudian juga dari makhluk yang lain, binatang-binatang, serangan binatang buas ataupun virus-virus ya. Seperti itu. Ya. Ada nopo negara itu yang punya kekuatan senjata menawi dirudal mboten nopo-nopo, ada perlindungan anti rudal. Kalau diserang dengan senjata apapun kuat, tapi Allah memberikan serangan berupa penyakit-penyakit yang mereka tidak bisa menghindar. Ini juga semuanya ngemutaken dumateng kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita itu sangat lemah. Kemudian di ayat yang terakhir tadi, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Supados manusia tiang niku saged paham, memahami, ngertos, ngrumangsani. Saged ngrumangsani bilih piyambakipun kita niku ringkih. Bahwa manusia itu lemah, Allah ciptakan lemah, asalnya lemah, sampai akhir hayat juga lemah. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Bilih Allah niku nyiptaaken menungso, manusia niku pancen banyak kathah dalam keadaan dha'if. Nggih, lemah, ringkih ya. Jadi mboten angsal sombong. Walaupun kita pinter, tidak boleh sombong. Walaupun kita kuat badannya, tidak boleh sombong. Sudah banyak sejarah jas merah menawi zaman rumiyin, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menawi kita maos kisah-kisah, cerita-cerita orang yang paling kuat suku Ad, suku Tsamud niku sangat kuat kiat sangat, awakipun badanipun sangat besar, sangat kuat, gunung mawon dipahat gunung mawon niku bisa didadosaken griya omah. Ya, kalau sombong kepada Allah, Allah hancurkan semuanya, binasa semuanya, kalah kekuatan badan, kekuatan harta. Menawi kita sugih kaya, jangan sombong. Korun nggih, Korun itu sangat kaya, sangat sugih sangat, tetapi sombong kepada Allah juga hancur binasa. Fir'aun juga kuat, raja punya anak buah, punya prajurit, punya tentara. Ya, tetapi juga kalah binasa. Apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita harus banyak merasa lemah. Kita butuh Allah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah dumateng Allah, ngibadah. Nggih, ngibadah niku tunduk patuh merendah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngatah-ngatahaken ibadah, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa kelemahan nggih, manusia niku Allah ciptakan dalam keadaan lemah, niku mencakup semuanya secara umum nggih. Lemah dari sisi badan nggih, awak kita niku lemah, pilek nggih, kadang-kadang mumet, kodanan pun masuk angin nggih, adem sithik watuk, pilek nggih, niki badan kita niku lemah. Kemudian lemah akal pikiran juga, kemudian lemah keinginan semangat, lemah dalam ilmu, lemah dalam kesabaran dan yang lain-lain. Kathah kelemahan kita. Ya, maka manusia kita niku saged kiat, kita bisa hebat menawi kita dekat dengan Allah. Menawi kita ditolong Allah. Kalau kita dibantu Allah, kita akan kuat, kita akan menang dan kita akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Menawi kita angsal perlindungan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, monggo ngatah-ngatahaken zikir, berdoa, ibadah dumateng Allah niku semuanya dalam rangka kita meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari surat Al-An'am ayat 70 gangsal berkaitan dengan azabipun Allah. Insyaallah Allah akan melindungi kita. Allah mboten bakal ngandapaken azab siksa dumateng kita menawi kita selalu rajin ibadah dan nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, kampung kita, daerah kita dari segala bencana alam dan juga selalu memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sadèrèngipun kawula cekapi menawi enten pertanyaan, monggo kawula sumanggaaken.